Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Faqalallahu ta'ala da wa jalla fi kitabil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dolalatin finnar. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang dinul Islam, tentang Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kewajiban bagi kita untuk mempelajari Islam, untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hukumnya fardu ain, kewajiban setiap pribadi muslim untuk menambah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah sudah merupakan rutin kabarnya di tempat ini setiap hari, apa nih, hari Rabu diadakan kajian khusus tentang membicarakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ini suatu sangat keberuntungan bagi kita, karena kita bisa menggunakan kesehatan dan tenaga yang diberikan Allah untuk mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pada hari ini kita tidak akan, belum sambung kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Bukhari di tempat ini. Akan tapi kita bahas tentang permasalahan hadis. Pentingnya kita mempelajari hadis. Al-hadisus syarif. Pentingnya kita mempelajari hadis Nabi yang mulia. Adapun yang dikatakan hadis itu adalah huwa ma atharu anir rasul sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Hadis itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataannya atau perbuatannya atau diamnya atau sifatnya. Jadi mempelajari hadis suatu kewajiban bagi kita. Wal haditsu imma ayyakuna muakidan lima fil Qur'an kal amru bis shalah waz zakah wan nahu huma. Bahwa hadis itu adalah menguatkan, menjelaskan apa-apa yang terdapat dalam Al-Qur'an, mendetailkan apa-apa yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti perintah salat, perintah zakat, perintah haji dan lain-lainnya. Semua permasalahan ibadah diterangkan dalam Al-Quran. akan tapi dijelaskan di dalam hadis. Au yakuna mufasilan lima jamalan fil Quran, merinci menjelaskan dengan jelas apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran. Seorang tidak bisa menyembah Allah, tidak bisa beribadah kepada Allah dengan benar, tidak bisa tunduk beriman kepada Allah dengan betul tanpa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin jauh pemahamannya di dalam mempelajari hadis, makin jauh penyimpangannya di dalam mempelajari hadis, makin jauh penyimpangannya di dalam Islam. Seperti keadaan duduk rakaat in sholat, seperti jumlah rakaat dalam sholat, itu tidak ada dalam Al-Quran. Berapa rakaat sholat subuh, berapa rakaat sholat juhur, sholat asar, bagaimana wudu itu dua kali, tiga kali, bagaimana yang haji, itu tidak ada dalam Al-Quran. Semuanya diterangkan dalam hadis. Wa ansibatul zakah wa sifatul haji wa nahuz zalika aw yakuna mubayinan li hukmi sukuti anhu Al-Quran katahrimu ajari bainal mar'atu wa imatuha aw khalatuha fi zawj. Bahwa tentang pelaksanaan zakat, pelaksanaan haji, bagaimana cara haji dan lain-lainnya, semuanya diterangkan di dalam hadis. Subuh itu kenapa dua rakaat? Kalau kita buat lima rakaat, kenapa? Ada larangan dalam Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada larangan sholat subuh lima rakaat. Tapi kenapa tidak boleh dibuat? Tidak bisa dilakukan lima rakaat subuh? Karena tidak diterangkan di dalam hadis. Tidak ada hadis-hadis Nabi menerangkan yang seperti itu. Jadi waqad anzalallahu al-Qur'an 'ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amruhu bi bayanil linnas. Sungguh-sungguh Allah telah turunkan Al-Qur'an kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah menyuruh untuk diterangkan kepada seluruh manusia. Jadi tidak ada yang diturunkan Allah, wahyu yang datang dari Allah sampai kepada Rasul yang tidak diterangkan Rasul kepada manusia ini. Semuanya telah terang, semuanya telah disampaikan oleh Rasul. Tidak seperti kita belajar silat, belajar karate, kungfu, 10 jurus diajarkan ke muridnya, nanti 9 jurus. Nah ini kalau satu ini durhaka, muridnya gak ada satu jurus lagi untuk penyelamatnya, jadi tinggal 9 jurus. Murid yang kedua mengajarkan, oh ini kok diajarkan semua, nanti gawat nih, kok durhaka dia gak bisa lagi aku melawannya. 8 jurus, akhirnya tinggal 1 jurus yang terakhir. Islam tidak seperti itu, telah terang. Diterangkan dalam surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika zikra litubayna linnas ma nazzala ilaihim la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Quran, agar kamu terangkan kepada seluruh manusia manazzala ilaihim apa-apa yang telah kami turunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, agar mudah-mudahan kamu berpikir. Jadi Al-Quran telah sempurna diterangkan oleh Rasul. Kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran, tidak bisa memahami Al-Quran, mempertahankan, membela Al-Quran tanpa hadis Rasul, tanpa keterangan dari Rasul, menyimpang di dalam memahami hadis. Atau tidak ada kita sempatkan waktu kita, kita tidak pernah mempelajari hadis, maka pengamalan dan pemahaman kita tentang Islam, tentang Al-Quran akan menyimpang daripada jalan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka muncullah hari ini pemahaman-pemahaman Islam yang banyak. Misalnya munculnya Ahmadiyah karena menyimpang di dalam memahami hadis, memahami Al-Quran tanpa hadis Nabi. Munculnya aliran ingkar sunnah, apalagi yang lain, banyak yang senada dengan ini. Karena Rasulullah mengatakan akan terpecah satat tariku ummatin salasin wasab'ina firqatan kulluha finnarin ila wahidah, akan terpecah umatku menjadi 73 pecahan, 73 kelompok, 73 firqah, kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Apa yang ditanya sahabat? Bagaimana yang 72 itu ya Rasulullah? Sangat banyak pening kepala kita. Maka Al-Quran, para sahabat menerangkan yang sedikit. Contohnya, karena sedikit makanan yang haram, diterangkanlah yang haram itu dalam Al-Quran. Innamal maitata waddahma wallama, dan seterusnya. Sedikit yang haram. Tidak diceritakan halalnya makan kangkung, halalnya makan tempe. Satu musola ini tidak cukup untuk Al-Quran. Sedikit yang haram, sedikit yang diterangkan. Sedikit yang muhrim, sedikit yang diterangkan. Jadi yang sedikit itu diterangkan dalam Al-Quran. Para sahabat nanya yang sedikit, karena mudah dipahami. Mahya ya Rasulullah, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Mangkana ala misli wa ashabi. Orang-orang yang seperti saya, mengikuti jalan saya dan mengikuti sahabat-sahabat saya. Mangkana ala misli wa ashabi. Mangkana ala misli, inilah para hadis. Inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Al-Barbari dalam kitab Sarhu Sunnah, as-sunnah huwal Islam, al-Islam huwal sunnah. Sunnah itu adalah Islam, Islam itu adalah sunnah. Enggak bisa dipisah-pisahkan. Seperti nyawa dengan badan ini. Jadi kalau sudah berpisah nyawa dengan badan, enggak lagi namanya manusia. Sudah berubah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala telah terangkan, para sahabat, Nabi telah terangkan tentang Islam ini dengan detail sebagaimana yang telah kita terangkan tadi. Wal hadisur Rasul sallallahu alaihi wasallam wahyu min Rabbih. Hadis Rasul itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an wahyu Allah, hadis juga wahyu. Jadi dua wahyu Allah di dunia ini. Al-Qur'an wahyu Allah, hadis juga wahyu. Wahyu Allah. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam surah An-Najm ayat yang kedua sampai yang keempat. Apa kata Allah? Ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu yantiku, tidak berkata, mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Dia berkata kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi dia enggak berkata, enggak berbuat kecuali wahyu. Itu yang dibuat Nabi itu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu dua dia, Al-Qur'an dan hadis. Jadi yang kita pelajari dua wahyu ini, Al-Qur'an, hadis. Jangan dipisah-pisahkan. Karena itu merupakan peninggalan Rasul, pusaka yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadisur Rasul. Wa qad ba'atsallahu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyad'un nas ila ibadatillah wahdah wal kufru bima siwah. Mubasyiran bil jannah wa munziran bin nar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyad'un nas, untuk mengajak manusia agar manusia ini beribadah menyembah Allah semata. Mengajak manusia untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah dan mengingkari selainnya, mengingkari selain tauhid. Apa lawan tauhid? Syirik. Lawan sunnah, bid'ah. Jadi ini yang diajak oleh Rasul, mengajak manusia beribadah kepada Allah. Mubasyiran bil jannah, dikasih kabar gembira barang siapa yang mentauhidkan Allah dengan masuk surga. Wa munziran bin nar, dan memperingatkan barang siapa yang durhaka, berbuat syirik, masuk ke dalam neraka. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam harisu ala haddihi ummah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penjaga umat ini, pemelihara umat ini. Ma alima min khair, apa-apa yang diketahuinya dari kebaikan, illa dalla ummati alaih, apa-apa yang diketahuinya dari kebaikan kecuali ditunjuki umat atasnya. Jadi kalau kita mau kebaikan, mau bagus cara menyembah Allah, mau benar cara memperjuangkan Islam, mau mengajarkan Islam yang benar, harus dengan hadis, harus mempelajari hadis. Tanpa hadis kita tidak bisa menyembah Allah. Tanpa hadis kita tidak bisa mengamalkan Islam. Gak ada petunjuknya bagaimana cara mengamalkan Islam. hari ini pelajaran tentang hadis ini ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sangat sedikit kaum muslimin meluangkan waktunya, meluangkan kesempatannya untuk mempelajari hadis. Dari SD, TK. TK enggak usah dikira, SD aja 6 tahun. Anak SD itu adik-adik kita coba tanya, panggil satu hadis suruh baca. 6 tahun sekolah, satu hadis tidak dapat. Satu hadis saja. Karena mempelajari hadis memperbaiki akhlak, memperbaiki budi pekerti, memperbaiki moral adab seseorang kepada manusia, kepada orang tuanya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hadis orang tidak beradab. Orang yang tidak mau mempelajari hadis pasti tidak beradab. Kita boleh contohkan. Contoh. Nabi katakan, makan dan minumlah kamu dengan tangan kananmu. Sesungguhnya setan itu makan dan minumnya dengan tangan kirinya. Ini hadis. Diterangkan dalam hadis, di Quran tidak ada. Mana Pak Ustaz hadisnya yang mana Quran yang menerangkan makan dengan tangan, melarang makan dengan tangan kiri? Tidak ada. Tapi diterangkan dalam hadis, makan dengan tangan kiri itu hukumnya haram. Itu akhlak setan, adabnya setan, dilarang dalam Islam. Jadi diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamat SD masuk SMP. 3 tahun juga. Tanya anak tamat SMP, ada satu hadis apa enggak? Tidak dapat juga. Udah 9 tahun. Tamat SMA. Ada enggak? SMA juga satu hadis. Satu aja. Enggak juga. Udah 12 tahun, masuk perguruan tinggi. Berapa tahun? 4 tahun. Ya, 4 tahun. Sudah berapa tahun dah semua? Satu hadis pun tidak dapat. Udah jadi profesor, sholatnya salah. Pak, sholat bapak bertentangan ini hadis pak, hadis Bukhari. Salah bapak sholat seperti ini. Apa katanya? Matamu salah. Katanya pernah belajar hadis. Gak pernah di memorinya ini ada hadis. Lihat hadis, apa itu hadis? Mendengar hadis dibacakan. Mendengar hadis disampaikan, tidak pernah. Begitu dia ibadah, disalahkan. Nolak. Udah penuh. Di apa namanya, mau dibersihkan payah, udah penuh apa namanya, datanya udah penuh, pas dihapus, ngapus ini bukan main-main, debat dulu, debat kalah baru satu keluar, masuk satu hadis. Kalau kalah yang debat, gawat kau Ustaz Klen. Ini dia, karena nggak perlu belajar hadis, rusak pikiran kalau nggak belajar hadis, nggak berkah pikiran kalau tidak belajar hadis. Karena hadis tadi, hari soal haji ummah, memelihara umat ini daripada kebaikan. Jadi tambah kita mempelajari hadis, tambah kebaikan kita. Tambah kita beradab, tambah kita berakhlak, tambah kita bertanggung jawab sama istri. Jadi lebih baik orang yang tahu hadis daripada yang tidak tahu hadis. Menjadi suami, menjadi istri, istri akan menjadi bagus dengan mempelajari hadis. Wanita-wanita itu tambah baik, tambah taat kepada Allah, tambah takut kepada suaminya kalau dia punya suami, karena mempelajari hadis. Seorang suami tidak akan ngeleleng, tidak akan selingkuh kalau dia mempelajari hadis. Jadi hadis Nabi, Rasulullah SAW, harisa ala hadhi ummah, pemelihara umat ini. Pernah saya sampaikan ini, saya sampaikan masalah ini, pentingnya mempelajari sunnah. Tanya orang saya, Ustaz, apa bisa Ustaz dengan jenggot ini kita tegakkan Islam? Ini kan sunnah Ustaz, apa bisa katanya kita tegakkan Islam dengan jenggot? Apa bisa Ustaz dengan dakwah seperti Ustaz ini kita tegakkan Islam? Saya bilang sangat bisa, sangat bisa. Tapi jangan seperti ini toh. Kalau seperti ini aja segini gak bisa lah, saya bilang. Masukkan dakwah ini ke seluruh instansi pemerintah. Ajarkan di instansi-instansi itu hadis. Siapa yang calon-calon itu harus hafal misalnya 40 hadis. Hafal hadis. Jadi gubernur 40 hadis. Masuk ke Madinah aja harus hafal 40 hadis. Jadi tulab. Menuntut ilmu. Nah, apalagi jadi pemimpin. 40 hadis. Dikatakan, Pak, ini hadisnya Bapak salah seperti ini. Dan nerima karena telah mempelajari hadis. Tidak ada sombong, tidak ada apa namanya, ujub, riya dalam dirinya kalau dia mempelajari hadis. Karena hadis, sunnah Nabi dapat menyelamatkan orang-orang yang mengikutnya. Sunnah itu menyelamatkan orang-orang yang mengikutinya. Apa contohnya? Kita menampilkan sunnah, itu menyelamatkan kita dari maksiat. Pakai baju gini misalnya, pernah ditanya juga ini baju gini. Saya sering kali tanya orang, baju lobe-lobe gini. Apa yang diselamatkan Pak dari lobe seperti ini? Dari pakaian seperti Bapak ini? Oh, sangat banyak saya bilang. Kita tidak diganggu wanita. Tidak diganggu wanita. Dan kita tidak mau mengganggu wanita. Kita tidak akan datang ke tempat-tempat maksiat. Enggak kita ganggu anak gadis orang. Mau kemana, Dek? Pakai gini. Pakai lobe. Kalau kita ganggu apa kata orang? Pak, buka aja bajunya tuh, Pak. Buka aja topi, Pak. Tapi mama Pak pakai lobe. Orang lain mengingatkan kita, kita jaga. Itu sunnah. Dan sunnah yang lainnya juga seperti itu. Tapi kalau kita tidak mengamalkan sunnah, kemaksiatan akan dekat kepada kita. Pernah kita naik sudaku. Awas Pak Haji masuk. Rapat-rapat. Rapatnya duduk sopan dia, terpelihara kita. Coba yang masuk yang kena bedek lagi. Dibuka-bukanya, Masya Allah, Subhanallah, kita larang. Dek, dipakai begini enggak bagus. Dia terima. Karena yang melarang itu cocok dengan yang dilihatnya. Tapi kalau kita coba ganggu, Dek, ini enggak boleh. Halah, Bang, pura-pura aja. Karena apa? Enggak nampak kebaikan itu pada dalam diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati rasul, coba. "May yuti'ir rasul." Barang siapa yang mentaati rasul, faqad ata'a Allah. Sungguh-sungguh dia telah mentaati Allah. Jadi untuk mentaati Allah, apa syarat pertama? Harus melalui ketaatan kepada rasul. Itulah dia sunnah. Surah An-Nisa ayat 70, ayat 80. May yuti'ir rasul. Barang siapa mentaati rasul. Bukan Allah katakan may yuti'illah. Tidak. May yuti'ir rasul. Barang siapa mau taat kepada rasul. Barang siapa mentaati rasul. Faqad ata Allah. Sungguh-sungguh dia mentaati Allah. Seorang tidak bisa taat kepada rasul. Taat kepada Allah. Tidak bisa benar menyembah Allah. Tidak bisa meyakini iman yang benar kepada Allah tanpa mengikuti petunjuk rasul. Itu maksudnya. Jadi salurannya, selangnya itu pintunya rasul. Maka harus beriman dengan rasul. Untuk mengetahui iman dengan rasul itulah dia pelajarannya. Hadis, belajar hadis. Jadi kita seminggu sekali sini belajar hadis, mantap juga ini. Hafal entahnya. Satu minggu hafal, setahun kita dua, Masya Allah 48 hadis. Arba'in amat hafalannya. Ya, ini kita coba nanti ini, jangan nanti disuruh hafal satu, gak datang satu. Bisa disuruh, bisa gak datang. Kacau nih kalau gini. Karena mempelajari hadis, mempelajari tauhid, ini setan sangat besar menggodanya. Sangat besar merintangi manusia yang meluangkan waktunya untuk mempelajari hadis. Maka kajian-kajian hadis, kajian-kajian tauhid, kajian ilmu yang benar, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah yang hak, itu tidak banyak penggemarnya. Tidak bisa banyak yang bertahan. Tidak lama yang tahan duduk. Setan iblis selalu menghalangi. Apa yang dihalanginya? Agar manusia tidak mendengarkan, tidak mempelajari Al-Quran dan hadis disampaikan. Udah sampai di seperti ini kita, ini iblis dan setan juga tidak senang. Dia ganggu kita. Untuk tidak tenang kita mendengarnya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyuballighu shahidu minkum al-ghaib. Sampaikanlah liyuballighu shahidu, orang-orang yang hadir di antara kamu, sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Orang-orang yang hadir hari ini kata Nabi, sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Tapi karena setan menggoda kita, setan mengganggu kita untuk mempelajari hadis, kita yang disampaikan itu enggak dengar, enggak terlengket. Pulang ke rumah, kamu tadi ngaji, kata bapaknya. Ngaji Pak, apa yang disampaikan ustadznya? Quran hadis lah Pak. Coba lah bapak mau dengar hadis satu aja, apa yang disampaikan ustadznya? Pokoknya Pak, Quran hadis. Nah ini, gak dengar dia. Jadi kita, karena kita sudah hafal satu minggu satu hadis, masya Allah ini mantap juga ini. Jadi tamat nanti kuliah, tamat hadis arba'in, 40 hadis itu, masya Allah jaminannya banyak orang yang hafal hadis. Jadi kita bisa lebih taat, 40 hadis kita dapat. Jadi diganggu oleh iblis, mungkin pada waktu pengajian iblis ganggu, ngantuk kita, sogok-sogoknya mata gini-gini, apalagi ini jam 2 juga, kalau tidur siang ini, ngantuk. Aduh. Jadi kalau yang ngantuk-ngantuk itu mau minum extra jus, minum bandrek supaya jangan ngantuk, silahkan aja. Diusahakan jangan ngantuk dalam belajar, jangan ngantuk. Karena para sahabat kalau dikatakan qala Allah wa qala Rasul, mereka dengar, mereka simak, setelah itu mereka ingat, pulang disampaikan kepada anak istri mereka, dapat, tidak ada yang kurang. Makanya an Abdullah ibn Umar, nah, dari Abdullah, dari Umar bin Khattab, dari Rasulullah. Coba tengok hadis. Dari anak, dari bapak-bapak mereka itu, an Ali, an Hasan, an Ali, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Dari Hasan, dari Ali, dari Rasulullah. Diturut sampai anak-anak itu dan diwariskan kepada anak-anak mereka. Kudengar Rasulullah begini. Dan anaknya nanti mewariskan, kudengar bapakku ngambil mengatakan begini. Sampai kepada anak-anak mereka diwariskan. Nah, begitu. Jadi kita karena kebiasaan yang buruk di masyarakat kita, yang diwariskan kepada anak itu bukan masalah hadis. Enggak takut anaknya tidak tahu hadis. Takut anaknya nanti kalau tidak dapat cari makan, maka yang diwariskan adalah ilmu mencari makan. Ilmu hadis ditinggalkan, sehingga hampir sekolah-sekolah di tempat kita ini tidak mempelajari hadis. Maka banyaknya orang kesesatan hari ini di negeri ini karena sedikitnya mempelajari hadis. Coba kita lihat sekolah-sekolah. Udah profesor, udah doktor, udah insinyur, baru diajarkan Pak salat Bapak salah. Yang ngajarkannya pun belum tamat pula sekolah. Mana mau dia? Mana banyak uban di kepala kita? Pernah kami salat sama Ustaz Ali Nur di Masjid Al-Badar. Habis salat, banyak orang tua nunggu. Habis salat ditanyanya. Kami salat sejajar itu berjemaah. Pak, numpang tanya ya. Nak numpang tanya ya. Apa itu Pak? Ada Ustaz Ali Nur. Salat seperti ini kok aneh ku tengok katanya. Pen kok salat sejajar? Diterangkan Ustaz Ali Nur hadis-hadisnya. Terangkan. Apa kata bapak itu? Siapa tua kita? Siapa tua kita? Apa kata Ustaz Ali Nur? Tuanya kita Pak bukan menandakan menjamin ukuran kebenaran. Nah, itu marah orang itu gitu kan. Nah, ini kita lihat. Jadi karena sudah banyak yang rusak masuk, filsafat dan lain segalanya masuk, sudah penuh, hadis tidak pernah masuk, maka beginilah penyimpangan-penyimpangan susah diperbaiki. Sangat susah diperbaiki orang yang tidak mempelajari hadis. Wa ta'atullah wa rasul hiya sabilun najah wa tariqul fawj wa sa'adah fid dunya wal akhirah. Mentaati Allah dan Rasulnya, mempelajari Al-Quran dan Sunnahnya adalah jalan kebahagiaan, sabilun najah, jalan kemuliaan, wafaudus sa'adah, dan jalan kebahagiaan, di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Coba bayangkan ini. Jadi mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu merupakan jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak-anak kita bisa beradab dengan baik kepada orang tuanya, bisa berakhlak yang luhur karena mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran banyak TPA, Iqra, mempelajari Al-Quran, pengajian-pengajian malam mempelajari Al-Quran. Kalau hadis di mana dipelajari? Ada TPA hadis. Sehingga manusia hari ini beribadah tanpa hadis. Tengok sholat, tengok azan. So, tengok wudu, kita perhatikan menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperbaiki itu marah dia, marah. Nah, ini kita lihat. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa atiullaha wa rasul la'allakum turhamun. Wa ma yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, sungguh-sungguh dia telah mendapat kemenangan yang sangat besar. Surat Al-Ahzab ayat 71. Jadi kemenangan yang besar, kebahagiaan yang mulia, kebahagiaan seorang manusia, kebahagiaan seorang pemuda, kebahagiaan seorang tua adalah bisa membimbing anak-anaknya, membimbing generasinya untuk mentaati Allah dan Rasul dengan cara mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Dua-duanya wajib hukumnya, fardhu ain. Al-Quran wajib, hadis juga wajib. Kalau Al-Quran kita mungkin banyak yang bisa benar, walaupun banyak yang salah. Karena Al-Quran salah baca, salah arti. Harus dipelajari, bagus cara bacanya. Pas bacanya, gak bisa sembarangan. Harus pakai guru baca Quran, gak bisa enggak. Gak bisa pakai CD aja, kayak kaset, gak bisa. Harus ada guru, karena Rasulullah setiap bulan Ramadan, Malaikat Jibril datang menyimak bacaan Rasul, dengar. Para sahabat dengarkan para sahabat yang lain, dengarkan bacaan Quran saya kepada sahabat yang lain, ganti-gantian, enggak malu dia. Biasa di tengah-tengah para sahabat mendengarkan bacaan satu orang kepada orang lain. Enggak bisa sendiri-sendiri karena salah baca, salah arti. Misalnya qul huwallahu ahad, pakai qaf titik dua, qaf qul, artinya katakanlah. Kalau dibaca pakai kaf qul, artinya makanlah. Jadi qul huwallahu ahad, makanlah Allah yang bisa. Salah artinya, enggak bisa ya pakai apa? Pakai guru, ini salah, ini benar. Terangkan caranya, apa hukumnya, cara bacanya. Itu belajar Quran. Kita kalau disuruh satu-satu baca Quran, cuma dengar, dengar, besok enggak datang lagi kan. Mau luar gua disuruh tadi itu pula aku baca Quran. Enggak level lah. Nah, ini kita lihat. Takut kita kalau baca Quran kita salah. Nah, ini dia. Maksudnya dibiasakan supaya benar bacaan kita. Jangan takut salah bacaan kita. Biasa para sahabat seperti itu. Yang kedua, hadis. Mempelajari hadis. Kita harus memiliki kitab hadis. Kalau Al-Quran di rumah-rumah kaum muslimin, di masjid-masjid ada kitab Quran. Tapi kitab hadis hampir tidak ada. Sahih Bukhari misalnya, hampir tidak ada di setiap masjid. Enggak tahu mereka itu apa Sahih Bukhari. Kita tunjukkan ini Sahih Bukhari ini. Ya kenapa rupanya kok Sahih Bukhari? Tolah hadis. Karena enggak kenal dia apa itu hadis. Enggak tahu dia apa itu hadis. Sehingga amalannya banyak menyimpang hari ini kita lihat. Wa man asallaha wa rasulah fa innama yadurru nafsahu wa la yadurru Allahu shay'a. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, mendurhakai Allah, mendurhakai Allah, tidak ngerti Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an menjadi sunnah, fa innama yadurru nafsahu, sesungguhnya dia menyengsarakan dirinya sendiri. Wala yadullah saya, dan Allah tidak menyengsarakannya. Jadi barang siapa yang tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mempelajari hadis, dia menyengsarakan dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 41. Wa man yasi Allah wa rasulah wa yata'ada hududahu yudhilhu nar khalidan fiha walau azaban muhina. Dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasul, menentang Allah dan Rasul, wa yata'ada hududahu, dan melanggar batas-batasnya. Apa itu batas-batasnya? Al-Quran, Sunnah. Yudhilhu nar, kal masukkan mereka ke dalamnya, khalidan, kekal padanya. Walahu azaban muhina, dan baginya azab yang menghinakan. Jadi pada zaman Rasulullah, barang siapa yang menentang hadis Rasul di depan Rasul, itu langsung diadab pada waktu itu. Banyak kisah-kisah kita jumpai dalam kitab pengagungan terhadap sunnah, itu kitab terjemahan. Pengagungan terhadap sunnah, sana diterangkan tentang suatu kisah. Ketika Rasulullah mengatakan, makan dan minumlah kamu dengan tangan kananmu, sesungguhnya setan itu makan dan minumnya dengan tangan kirinya. Seorang sahabat yang hadir pada waktu itu mengatakan, iya Rasulullah, saya adalah asati akul bil yamin, saya tidak sanggup makan dengan tangan kanannya Rasulullah, saya tidak bisa menggerakkan tangan saya untuk makan yang kanannya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu tidak sanggup menggerakkan tangan kananmu untuk makan? Saya tidak sanggup ya Rasulullah. Mulai hari itu tangannya tidak bisa lagi digerakkan. Ayo kita lihat. Jadi orang-orang menentang Rasul pada waktu itu banyak kita lihat mendapat azab pada waktu itu juga. Wa ijahatallahu wa rasul fi amri falaysa li ahadin ayyahtara ayyahtardo bal tujibu ta'atu wal iman bilhaq. Apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu hukum, tidak boleh satu orang pun untuk mengkhianatinya, tidak boleh satu orang pun untuk mengingkarinya, au ya'tardo atau membantahnya, membantah hukum, menambah yang telah ditetapkan Allah dan Rasul. Bertujibu ta'ah, bahkan wajib untuk mentaatinya dan beriman dengan benar. Jadi tidak boleh ditolak sunnah, ditolak perintah dalam Al-Quran, menolak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ahzab ayat 36, wa ma kana li mu'min wa la mu'minat idza qala Allah wa rasuluhu amran ay yakunu lahum al-khiyarah min amrihim wa ma ya'ti Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan ucapan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mukminat, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu hukum yang keluar daripada Amron, telah memutuskan suatu hukum, yakuna lahum al-khiyarah, ada pilihan yang lain bagi mereka, tidak pantas bagi mereka, tidak pantas bagi orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum, ada pilihan yang lain. Wa may yasillahu wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat menentang Allah dan Rasul, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh-sungguh dia telah sesat di dalam kesesatan yang sangat jauh. Jadi kesesatan itu adalah orang yang beramal menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa la yatimu imanan 'abdi illa bimahabbatillah wa rasul. Maka tidak bisa sempurna iman, tidak bisa beriman seorang hamba kecuali dengan mencintai Allah dan Rasul. Mencintai Allah dan Rasul itu adalah tastaljimu ta'ah, dengan senantiasa taat, taat kepada Allah dan Rasul. Wa man arada an yuhibbullah wa yaghfiru lizunubi, karena dia mentaati Allah, mentaati Rasul, maka Allah mencintainya. Artinya Allah mencintainya, wa yaghfir lahu dzunubahu, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Coba, dengan mempelajari sunnah, dengan mengamalkan sunnah, Allah hapuskan dosa-dosa orang yang beriman, dosa-dosa orang yang mengamalkan sunnah itu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena kita mempelajari Al-Qur'an, karena kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beramal, maka balasannya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Mahabbatul Rasul laisa kalimat taruddah. Mencintai Rasul itu bukanlah mengenal waktu tertentu. Di sini mencintai Rasul pulang ke rumah, tidak. Waktu muda mencintai Rasul, waktu tua tidak. Waktu lajang mencintai Rasul sudah berubah tanda, tidak. Tidak seperti ini. Laisa kalimat taruddah, tidak mengenal batas tempat dan waktu. Balia akidah wasuluk, mencintai Rasul itu merupakan keyakinan dan jalan hidup. Jalan hidup orang yang beriman, dia tidak bisa hidup tanpa mengikuti sunnah tadi. Para sahabat lebih bagus mengorbankan nyawa daripada harus meninggalkan sunnah. yang dikorbankan para sahabat nyawa-nyawa mereka itu demi mempertahankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia merupakan akidah, merupakan jalan hidup. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan sunnah dengan dirinya. Siap mati mereka untuk mempertahankan sunnah Nabi. Siap mati mengorbankan nyawa, berpisah dengan istri demi mempertahankan sunnah Nabi. Karena Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Yaitu dengan ta'atu bima amara, mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul. Seluruh yang diperintahkan Rasul ditaati. Wa tasdiqu bima akhbara, membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ittinabu ma naha anhu wa jadara, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna la ya'budu Allah illa bima syara'a, dan tidak disembah Allah, tidak diibadai Allah illa bima syara'a, kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan Allah. Di mana Allah mensyariatkan? Tetap mensyariatkan Allah terdapat dalam Al-Qur'an. Pengamalan Al-Qur'an itu dirinci, didetailkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak boleh kita terapkan, kita tafsirkan Al-Qur'an dengan akal kita. Ditafsirnya Ibnu Katsir. Di permulaannya diterangkan hadis Nabi, ada beberapa hadis di situ. Apa katanya? Mempasar Al-Qur'an bi ra'yihi. Faqad tabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Qur'an dengan akal-akalnya, maka siap-siaplah dia buat tempat duduknya dalam api neraka. Jadi Al-Qur'an tidak boleh direkayasa, dipikirkan tafsirnya, harus diterangkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengamalkan Quran, bagaimana membela Quran, bagaimana memperjuangkan Al-Qur'an, itu diterangkan dalam hadis. Maka makin baik pemahaman kita tentang hadis, makin baik hidup kita. Karena hadis ini memperbaiki akhlak manusia. Bagaimana Rasul telah bersabda kepada istrinya, khairukum, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik kepada keluarganya, saya yang paling baik kepada keluarga saya. Tengok, kita lihat adat Rasulullah. Jadi makin mempelajari hadis, makin baik di tengah-tengah keluarga, bukan makin rusuh, makin menggarang. Baru ngaji sebentar, bapaknya dikafir-kafirkan. Kafir bapak, ini TV kafir pak, ini baju kayak gini tohut pak, semua kafir-kafirkannya. Waman lam yakum bima anzallah faulai kaumul kafir. Bapak ini enggak berhukum lagi dengan hukum Allah, ini kafir bapak. Ini semuanya kafir. Tambah ngaji, tambah kafir rumah tangga dibuatnya. Orang ketakut. Kalau kau ngaji jangan seperti anak siapa itu ya. Jangan kau ikut-ikuti ngaji. Ini dakwah rusak para ikhwan. Rasul makin mengaji makin baik. Makin mempelajari hadis adab makin bagus. Yang dulunya pemarah, dengan mempelajari hadis ini tidak marah lagi. Tengok Umar bin Khattab tukang bunuh, anaknya dibunuh. Begitu mempelajari hadis, tukang menangis, sedih, teringat dosanya dulu. Jadi hadis itu merubah adab manusia yang kasar tadi menjadi lembut. Mempelajari sifat yang garam tadi menjadi tawadhu. Tidak kebalikannya. Tanpa belajar hadis, belajar juga melawan di rumah terus juga. Ini kacau kalau seperti ini. Jadi hadis itu menyelamatkan orang yang mengikutinya, membahagiakan orang yang mempertahankannya. Walaa akmalal hajadin, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan din ini, menyempurnakan agama ini, menyempurnakan Islam ini. Wa balau rasul risalatu rabbi, dan Rasul telah menyampaikan risalah Rabb-nya. Telah diterangkan oleh Rasul seluruh yang telah diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersamar. Qabidallahu ila jawari wa tarku rasul. Ummatu ala muhajjatul baida lailan kanhar. Sudah terang seluruhnya. Tidak ada yang tidak ada di diterangkan oleh Rasul dalam Islam ini, sudah terinci semua. Tidak perlu dicari yang lain, jalan yang lain, pedoman yang lain. sistem yang lain di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak diterangkan Rasul di dalam menyembah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kamu agamaku. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, telah kucukupkan nikmatku atas kamu. Apa itu nikmatnya? Itulah Islam, sunnah itu nikmat Allah. Wa raditu lakumul Islam adina, aku meridai Islam itu sebagai agamamu. Jadi nikmat Allah yang terbesar, kita bisa hidup dengan sunnah, kita bisa mempelajari sunnah. Makin jauh kita ke kampung, kita lihat makin jauh orang dari sunnah Nabi. Coba, makin jauh orang ke kampung itu, makin jauh orang dari sunnah, makin kasar, makin beringas orang karena jauh dari sunnah. Ketika zaman Rasulullah juga, Rasul sedang duduk-duduk di masjid, datang Arab Baduy, kencing dia di masjid. Dari gunung itu, dari desa, datang dia kencing di masjid. Kita lihat itu, kita lihat kasar orang yang tidak mempelajari hadis. Dengan hadis dibimbing kaum muslimin, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan nikmat Allah yang paling besar. Jadi kita bisa hari ini mempelajari hadis di sini seminggu sekali, jadilah itu sudah mantap ini. Satu minggu kita hafal, nanti satu-satu kita sebutkan. Satu minggu satu, satu bulan empat. Mantap itu dah. Sudah kencang itu kalau anak pesantren. Satu tahun 48 hadis, tamat kitab Arba'in. 40 hadis, Arba'in itu 40 hadis. Jadi satu tahun 40 tahun ke depan kita tambah kitab yang lain. 40 pula lagi. Satu minggu satu, satu tahun 48 hadis. Itu sudah bagus, dapat dipertahankan. Tapi jangan takut nanti disuruh. Ini suruh tak lagi enggak datang langsung. Nah, ini kita lihat. Jadi dipertahankan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dipertahankan, dijaga supaya kita bisa konsisten, konsisten, bisa tetap istiqomah untuk menghadiri majelis-majelis yang di dalamnya dipelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad hafadha sahabatu radhiyallahu anhum bi fadlillah ahadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat yang telah diridhai Allah dengan keutamaan dari Allah, mereka menjaga hadis-hadis Nabi. Jadi para sahabat diutamakan oleh Allah karena dia menjaga hadis Nabi. Kita ini kalau kita tinggalkan hadis, yang datang bala dan bencana di dunia ini. Karena bala bencana itu datang, salah satu di antaranya adalah nabadu sunnatun nabihim. Mereka rubah sunnah-sunnah Nabi mereka. Kenapa dirubah sunnah? Karena tidak mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, itu dia. Dirubah. Para sahabat dimuliakan. Dulu bila itu tidak dikenal. Kapan bila terkenal? Karena dia cinta dengan hadis Nabi. Ketika dia masuk Islam, mereka jadi orang-orang yang pilihan, orang-orang yang terkenal. Tsumma ja'a min ba'dihim salafus saleh. Setelah para sahabat wafat, datanglah generasi-generasi berikutnya, orang yang belajar kepada para sahabat, yaitu tabi'in. Tabi'in ini mengambil hadis dari para sahabat, dipelajari hadis-hadis dari sahabat. Berikutnya mim ba'dihim salafus saleh, kemudian berikutnya yang disebut dengan salafus saleh, mengikuti generasi-generasi dahulunya. Fadunuha fi kitabi arat bi sahih sunan wal musnad. Berikutnya ditulis mereka, generasi-generasi berikutnya menulis kitab-kitab hadis itu dalam kitab-kitab yang besar. Kitab-kitab sahih misalnya, kita kenal dengan kitab sahih, kitab sunan, kitab musnad misalnya. Sahih Bukhari, hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan Arba, Sunan Tirmidzi dan lain-lainnya, dan kitab Musnad Imam Ahmad. Berikutnya para ulama menulis juga kitab-kitab Muwatta, sampai hari ini yang kita pelajari kitab hadis Arbaun yang ditulis oleh Syekh Imam Nawawi, 40 hadis. Nah, ini kita lihat. Berikutnya dari perjuangan para ulama ahli sunnah wal jamaah membuat kitab-kitab hadis. Waqad asmalallahu hajjaddin, Wa ma'alama rasul min khairi illa dalla ummati alaih. Sungguh-sungguh Allah telah menyempurnakan agama ini dengan menurunkan hadis. Apa-apa yang diketahui Rasul dari kebaikan, illa dalla ummati alaihi, kecuali ditunjuki umat atasnya. Jadi jalan kebaikan, jalan menyembah Allah, jalan beribadah kepada Allah, semuanya telah diterangkan oleh Rasul dalam hadis-hadisnya. Wa ma alama min sari illa hajaruha minhu. Dan apa-apa jalan yang buruk, jalan kerusakan, jalan kesesatan, jalan kebinasaan dan kehancuran, semuanya telah dilarang umatnya atasnya. Faman ahadisu fid dinillah syai'an minal bid'ah. Maka barang siapa yang mengada-ngada, beramal tidak ada hadis, tidak ada yang diterangkan oleh Rasul, Rasul tidak pernah mengamalkan, para sahabat tidak pernah mengamalkan, orang inilah yang mengada-ngada. Wa khurafat, berbuat khurafat. Kasuil maut, apa namanya ini? Apa namanya? Minta kepada orang mati. Minta kepada orang yang mati. Itu karena apa? Tidak tahu hadis. Minta kepada orang yang mati, atau ini orang mati minta doa orang hidup, ini orang hidup minta doa kepada orang yang mati. Terbalik. Terbukti orang yang hidup mendoakan Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah ampunilah dia. Ini orang hidup datang ke kuburannya minta, ya mamaku dikubur, kami bertengkar aja dalam rumah tangga, mak, berilah kami ketenangan. Nah, ini dia. Itu namanya kasu al maut. Katawafu alal kubur. Apa namanya? Tawaf di kubur. Mengeliling-eliling kubur. Kemana-mana lah ke kuburan syekh, kuburan keramat datang. Barang siapa tawaf 3 kali sama dengan pahalanya umroh ke Mekah katanya. Ini gila ini orangnya. Wadua al jin, minta kepada jin. Minta kepada jin. Wal awliya, kepada orang pintar, kepada dukun. Mimma lam yasra Allah wa rasul, kepada apa-apa yang tidak disyariatkan Allah dan Rasul. Tidak ada dalam Al-Quran petunjuknya, tidak ada perintahnya dalam sunnah Nabi. Dia minta itu. Fadaika kulluhum mardud, semuanya itu tertolak. Khairu makbul, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah diajarkan oleh Nabi, diterangkan oleh Nabi bagaimana menyembah Allah. Dia minta juga jalan, dia buat juga jalan pintas yang lain daripada yang diajarkan Nabi. Akibatnya ibadahnya mardud, tidak diterima oleh Allah. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddu. Barang siapa mengada-ngada dalam urusan kami, ma laisa min, yang tidak ada perintah dari kami, maka dia tertolak, fa huwa raddu, maka tidak diterima, mardud ghairu maqbul. Jadi pentingnya kita mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya wajib. Apalagi sampai kita hafal hadisnya, masya Allah, nanti banyak kali keutamaan-keutamaan yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu dalam satu hadis, nadarallahu imra'an sami'a muqallati summa fa'adaha kama sami'aha. Apa kata Allah, kata Rasulullah, semoga Allah melimpahkan kenikmatan kepada orang-orang yang mendengar hadisku, mendengar ucapanku, sami'a muqallati, mendengarkan ucapanku. Tsumma fa'adaha, kemudian dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Maka nikmatnya kita beragama ini kalau kita menyampaikan hadis-hadis yang benar dari Nabi. Susahnya kita beragama, tidak enak nikmatnya agama ini kalau kita menyampaikan yang tidak dari Nabi. Beratlah jadinya kita, susah sendiri kita. Kita nyari jalan yang susah sendiri. Jadi demikian saja kajian kita pada siang hari ini. Kepada para ikhwan, ada yang kurang jelas dapat dipertanyakan. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Golput semua. Karena tidak terbiasa dilatih, dari dulu kita sudah bertahun-tahun tidak pernah menghafal hadis apalagi Quran, menghafal Quran apalagi hadis, maka sangat beratlah bagi kita sekarang untuk menghafal. Sangat berat bagi kita untuk menghafal hadis. Jadi tip-tip yang paling baik menghafal hadis ketika kita masih muda, kayak para ikhwan ini, masih syabab, pemuda, masih belum ada tanggungan, sehat, lagi sehat, lagi muda, pergunakanlah itu banyak menghafal hadis. Setelah habis sholat subuh, setelah sholat isya, para sahabat biasa begadang sampai larut-larut malam tidur untuk menghafal hadis. Mungkin pada mulanya agak berat, satu baris satu hari itu pun payah, satu baris satu hari payah. Dibuat di rumah, kita dulu di pondok begitu, dibuat di rumah di jendela. Asal nengok jendela itu di apa satu baris. Nanti jendela sana satu baris lagi. Jadi alhamdulillah lama-lama terbiasa. Kalau sudah terbiasa ngapal hadis, kita lihat ada anak kita itu dua kali baca hafal dia. Hadis panjang. Dua kali, tiga kali. Masya Allah. Terbiasa. Maka karena kebiasaan. Apa kata pepatah? Hah? Dari apa? Allah bisa karena biasa. Dari kecil teranja-anja, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah. Tidak. Nah, jadi kalau dari kecil dibiasakan, dari pemuda dibiasakan ngapal hadis, sudah tua pemuda ngapal hadis, enggak akan pikun orang yang ngapal hadis. Satu orang sahabat pun tidak ada yang pikun hadis. Nah, kita orang tua sekarang kita tengok coba umurnya. Karena enggak pernah ngapal hadis, mursak saraf. Enggak terlatih berpikir. Tengok kita lihat para sahabat, enggak terlatih dengan yang lain tapi mereka berpikirnya kuat-kuat. Maka dibiasakan menghafal hadis dari sejak kita muda. Kesehatan kita masih kuat, diusahakan satu hadis, dua hadis, walaupun tidak ditanya oleh guru atau ustaz, dihafal hadis-hadis yang mudah, yang pendek dulu. Cari kitab hadis yang pendek, walaupun bukan hadis arba'in tapi dia sahih, cari yang pendek-pendek dulu. Apa misalnya? Ada hadis yang sangat pendek. Dalam kitab Muyassar diterangkan al-aqabi minan nar. Itu hadis, satu hadis itu. Di nerakalah wa wailu lil aqabi minan nar, di nerakalah mata kaki yang tidak kena uduk. Itu satu hadis. Maksudnya orang yang beruduknya tidak sempurna itu akan diajab dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan dalam kitab Muyassar. Jadi cari hadis-hadis yang pendek, lama-lama terbiasa dengan hadis yang panjang. Ustaz, apa hukumnya memohon menyaksikan sulap baik televisi ataupun langsung? Hukum sulap ini penipuan, bisa juga kesyirikan. Sulap itu bisa sihir ya, bisa sihir dan bisa penipuan, sekurang-kurangnya menipu maksiat, penipuan dia. Dan bisa juga yang sihir, bisa juga sihir. Seperti yang terjadi zaman Musa. Itu syirik, hukumnya haram. Hukum tukang-tukang sulap di pinggir pasar itu ada yang syirik. Itu haram ditonton baik di televisi maupun langsung. Tidak boleh ditonton. Seharusnya itu tidak dikasih izin. Tidak dikasih izin masuk promosi. Segala bentuk kemaksiatan, kesyirikan, penipuan jangan dikasih izin, dipromosikan haram hukumnya. Barang siapa yang bekerja sama untuk melapangkan kerjanya, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ta'awun 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong mereka dalam berbuat dosa. Seperti hari ini, susah mendapatkan jodoh begini-begini, hubungi sekian-sekian-sekian di televisi. Itu haram. Seluruh instansi yang bekerja sama untuk menampakkan itu hukumnya haram. Itu tidak boleh dipromosikan. Atau di pos metro misalnya, ingin kebal ini, itu haram. Tidak boleh dipromosikan segala bentuk syirik dan penipuan-penipuan yang lain. Yang kedua, pertanyaannya Ustaz, apakah hukumnya bersandar dengan istilah salafi? Apakah beda dengan ahlu sunnah wal jamaah? Apakah bersandar pada manhaj salaf, salafus soleh yang mulia? Ya, bersandar pada manhaj mereka itu wajib. Kita harus bersandarkan kepada mereka. Salaf itu artinya pendahulu, orang yang lebih dahulu, para sahabat radhiyallahu anhum, itu termasuk salaf, pendahulu kita. Jadi kita ini salafi, salafi orang yang mengikuti orang-orang dahulu dalam ibadah, dalam keyakinan. Jadi kita harus bersandar kepada mereka. Kalau tidak bersandar kepada mereka, kita bersandar kepada siapa lagi? Jadi salafi dan salafus soleh, salafi atau ahlu sunnah wal jamaah, itu sama istilahnya. Nanti dapat dibaca dalam kitabnya manhajnya, manhaj akidah ahlu sunnah wal jamaah. Itu bagus juga sekali-sekali kita bahas di tempat ini, tentang manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah. Bagus. Yang disusun oleh Syekh Nasir Abdul Karim Al-Akal. Itu bagus kitabnya. Untuk kita mengetahui apakah yang dimaksud salaf, apakah yang dimaksudkan salafi, apakah yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah, apakah yang dimaksud dengan ahli sunnah. Di kitab itulah diterangkan dengan detail. Mudah-mudahan ada terjemahan itu. Saya tidak tahu ada apa tidak terjemahan itu. Tapi di kitab itu diterangkan tentang ini secara detail. Siapakah ahlu sunnah itu? Diterangkan dengan detail. Siapakah yang dikatakan kelompok yang selamat? Diterangkan dengan detail juga. Kalau saya Jamil Jainu juga dalam kitabnya Firqatun Najiyah juga ada menerangkan tentang permasalahan ini. Jadi ahlu sunnah dengan salafi itu sama, sama namanya. Dan harus bersandar kepada manhaj mereka. Manhaj itu sistem, sistem kehidupan mereka. Sistem para sahabat, itu yang kita sandarkan dalam dalam beribadah dan dalam berkeyakinan. Kalau kita tidak bersandar kepada mereka, kita harus bersandar kepada siapa? Ada yang lain? Di setiap bulan di rumah itu kan banyak kan peredaran. Lantas di akhir tulisan itu dibuat beberapa iklan-iklan, iklan-iklannya iklan buku-buku berupa apa itu kan ada fatwa tertentu ulama. Tidak boleh kan, karena itu kalau satu masjid itu sama saja dalam rangka jual beli karena mempertahankan posisi. Walau alam, kalau masa itu mungkin sekidak-kidaknya subhatlah. Jadi ya kalau dapat dijauhi lah, mempromosikan barang juga di dalam masjid jadinya. Iya, tahu alal ismi, telah menolong mereka dalam masalah itu. Walaupun dia belum membeli barangnya, tapi sekurang-kurangnya mempromosikan alamat barangnya. Nah, itu dilarang. Yang lebih murninya, kalau kita mau berinfak, infak sajalah. Jangan ada embel-embel yang lain. Kalau kita mau buat buletin, sudah dibuat aja infakkan buletin, jangan di harus dimasukkan produk kita. Apalagi ini kaitannya dengan masjid, dengan ibadah yang tidak pernah ada contoh tuntunannya. Misalnya kita buat buletin, taruh misalnya madu di sini, madu ini dan lain sebagainya. Kita enggak mempromosikan secara langsung, tapi dengan tidak langsung kita memperkenalkan alamat kita untuk dicari orang. Itu ya dijauhilah. Apalagi sudah ada fatwa ulama, ya selayaknya ditinggalkan. Jangan dipromosikan. Jangan dipromosikan seperti itu, tidak boleh. Untuk berimpak, boleh. Ya kalau untuk berimpak boleh. Kita berimpak, enggak usah nama kita kenapa harus ditonjol-tonjolkan? Nah, itu dia. Kenapa harus dibuat? Ini impak hamba Allah Syekh ini. Tuan ini sekian juta rupiah harus dibuat pula di situ. Enggak perlu. Nah, jadi impak kita itu kalau bisa enggak ada orang yang tahu kita berimpak. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum berimpak dulu, kayak Umar bin Khattab. Dia berikan makanan kepada rakyat itu malam-malam ketika rakyatnya sudah tidur, baru dia checking rakyatnya mana yang miskin. Coba dia angkat sendiri, dia bantu, enggak kenal orang bahwa dia yang membawa barang itu adalah Umar bin Khattab, memberikan kepada rakyatnya. Coba disembunyikan dirinya bahwa agar rakyat tidak kenal dengan dia, tidak tahu dari mana bantuan itu. Enggak ditunjuk-tunjukkan, oh ini bantuan khalifah hanya sekian, nah, ini bantuan pemerintah sekian, enggak ditunjukkan. Nah, ini disembunyikan, berusaha mereka menutup amal mereka. Sehingga Rasul juga menerangkan sebaik-baik salat sunnah laki-laki itu di rumah. Supaya apa? Supaya tidak nampak dilihat orang. Jauh dari penglihatan. Kita kadang-kadang terbalik, kalau dilihat orang yang paling tekunnya. Kalau enggak dilihat orang udah enggak udah hilang apanya. Nah, hilang aslinya lagi dah. Ada yang lain? Jadi kalau tidak ada, tutup sampai sini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.